Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Wa tilaa 'azzaakumullah. Adab yang berikutnya daripada adab zifaf yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, tahrimu nasri asraril istimta', haramnya menyebarluaskan rahasia-rahasia dalam berhubungan badan, dalam melakukan hubungan suami istri. Ini hukumnya haram dan keharamannya besar. Tidak boleh untuk masing-masingnya menceritakan kepada orang lain tentang apa yang dilakukan keduanya pada saat bersenggama. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa yahrumu ala kullin minhuma an yansur al-asrar al-muta'alliqah bil wiqa', dan haram atas masing-masing dari kedua pasangan suami istri menyebarkan, yakni memberitakan kepada orang lain akan rahasia-rahasia terkait dengan al-wiqa', yakni al-jima'. Wajib untuk merahasiakan hal tersebut dan cukup menjadi kerahasiaan antara mereka berdua, masing-masing menjaga rahasia pasangannya. Terkhusus apabila hal tersebut terkait dengan tata cara berhubungan antara keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal tersebut dalam beberapa hadis, memperingatkan dengan peringatan keras. Dan di sini disebutkan dua hadis saja oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan wa fihi haditsan, dan padanya terdapat dua hadis. Al-awwal, yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nas 'indallah manzilatan yaumal qiyamah, sesungguhnya termasuk daripada sejelek-jelek manusia kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah ar-rajul yufdi ila mura'atih wa tufdi ilaihi, seseorang yang menggauli istrinya dan sebaliknya istrinya menggauli suaminya. Sumayan suru sirroha, kemudian si lelaki menyebarluaskan rahasia pasangannya. Rahasia ya di sini, yakni bagaimana cara berhubungan dengan sang istri tersebut, menceritakan tentang keadaan keduanya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, juga Imam Ahmad, juga Ibn Abi Syaibah, Abu Nu'aim, Ibn Sulmi, dan juga Al-Bayhaqi, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Hanya saja hadis ini dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam sanadnya terdapat Umar ibn Hamzah al-Umari. Umar ibn Hamzah al-Umari dhaif, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz dalam At-Taqrib, Taqrib At-Tahdzib, dan juga Adz-Dzahabi dalam Al-Mizan, yakni Mizanul I'tidal. Di sana disebutkan oleh Adz-Dzahabi, da'afahu Yahya bin Ma'in wa Nasa'i. Bahkan Imam Ahmad mengatakan ahadithuhu manakir, hadis-hadisnya mungkar. Dan setelah menyebutkan hal tersebut, Al-Imam Adz-Dzahabi menyatakan menyebutkan di antara hadis-hadis yang diingkari adalah di sini. Fahadha mimma istankara li Umar. Maka ini, hadis ini termasuk daripada yang diingkari daripada riwayat Umar bin Hamzah al-Umari. Sehingga dari sisi ini, dan mereka-mereka ini adalah a'immah dalam masalah hadis. Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, An-Nasa'i, a'immah. Tentunya menyebabkan hadis ini terhukumi daripada hadis yang dhaif, disebabkan karena illah adanya rawi yang bernama Umar bin Hamzah al-Umar. Hanya saja Ibn al-Qattan, Yahya Ibn al-Qattan rahimahullah, dan beliau juga imam ya, termasuk daripada imam dalam masalah ilmu hadis, beliau menghasankannya. Padahal beliau tahu akan pendhaifan daripada Ibnu Ma'in dan ucapan Ahmad bin Hanbal. Tetapi Yahya Ibnu al-Qattan dan beliau tidak di bawahnya yang lain dari sisi keimamahan dalam masalah ilmu hadis. Beliau mengatakan fal hadis bihi hasan la sahih. Maka dengan itu hadis ini hasan dan bukan sahih. Asy Albani menyatakan wala adri kaifa hakama bi husni ma'at tad'if alladhi hakahu huwa nafsu. Saya tidak tahu bagaimana dia menghukumi hasan, padahal dia sendiri tahu akan kedhaifan yang dia sebutkan sendiri. Ini ucapan-ucapan dari a'immah tadi. Fala'allahu akhadha bihi sahih. Bisa jadi beliau Ibnu al-Qattan menyebutkan demikian karena hadis tersebut terdapat di dalam Sahih Muslim. Karena hadis tersebut terdapat di dalam Sahih Muslim, maka tidak berani untuk mengatakan dhaif, tetapi dinyatakan hadis tersebut hasan. Walam ajid hatal an ma asuddu bihi aduda hadzal hadis, dan sampai sekarang saya tidak dapati yang bisa menguatkan hadis ini. Bi khilafil hadis al-ati ba'dahu, berbeda dengan hadis yang setelahnya. Ya, ini hadis yang setelahnya kenapa tidak dijadikan penguat oleh Asy-Syaibani rahimahullah? Karena pada hadis ini ada satu lafaz yang tidak terdapat di dalam hadis yang kedua. Satu makna bahkan yang tidak terdapat pada hadis yang kedua. Yakni keadaan seseorang yang melakukan hal tersebut berkedudukan sebagai asyarrun nas indallah, sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua kita lihat. Afani an Asma binti Yazid annaha kanat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Asma binti Yazid Al-Ansari. Al-Ansariyah. Bahwasannya dirinya dahulu berada di sisi Rasulullah SAW, warijal wa nisa qu'ud, dalam keadaan laki-laki dan wanita mereka duduk. Mereka di sini ada banyak para sahabat dan sahabiat berkumpul di situ satu tempat. Faqal, dan tentunya hal tersebut tidak menunjukkan tidak adanya hijab. Atau kalau memang tidak ada hijab, tentunya kejadian tersebut adalah qabla nuzul ayatul hijab, sebelum turunnya apa? Ayat hijab. Faqal, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alla rajulan yaqul ma yaf'al bi ahli wa la'alla mar'ah tukhbir bima fa'alat ma'a zawjiha. Bisa jadi seseorang, ya, seorang lelaki, dia bercerita terhadap apa yang dia lakukan kepada istrinya. Dan bisa pula seorang wanita, dia mengisahkan, memberitakan terhadap apa yang dia kerjakan bersama suaminya. Apa maksudnya? Ya, ini hubungan suami istri. Menceritakan tentang bagaimana dia menggauli istrinya, atau seorang istri bagaimana pergaulannya dengan suaminya. Diceritakan. Fa'arammal qaum, maka orang-orang pun terdiam. Tidak ada yang menjawab. Fakultu, maka aku katakan, yakni Yazid, Asma binti Yazid. Ey wallah ya Rasulullah, termasuk daripada sahabiat yang memang apa istilahnya, tidak memiliki apa rasa sungkan untuk perkara yang hak. Memandang ini adalah perkara yang hak, maka disampaikan, tidak malu. Maka Asma binti Yazid menyatakan, ey wallah ya Rasulullah, wallah demi Allah wahai Rasul, innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun. Kata Asma, sungguh mereka para wanita telah melakukan itu. Ya, karena dirinya juga seorang wanita, artinya mengetahui mereka biasa bercerita tentang bagaimana hubungannya dengan suaminya. Dan mungkin hal tersebut terjadi di kalangan orang-orang awam, ya. Mereka, para wanita, berkumpul dengan wanita yang lain, berbicara satu dengan yang lain, terkadang nyerempet-nyerempet masalah tersebut. Laki-laki juga sama, sebagian kaum lelaki, ya, berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan teman-temannya untuk bercerita tentang apa yang dilakukan terhadap istrinya. Qal, beliau mengatakan, fala taf'alu, jangan kalian melakukan hal itu, kata Rasul. Jangan kalian melakukan hal tersebut. Fa inna ma dzalika mithlu syaitan. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah seperti syaitan. Laqiya syaitanah, yang berjumpa dengan syaitonah. Syaitonah berarti syaitan perempuan. Permisalan yang dia lakukan tersebut adalah seperti syaitan lelaki berjumpa dengan syaitan perempuan. Faghosiyaha wannas yang turun. Berjumpa fitarik, ya, di jalan. Ada syaitan lelaki berjumpa dengan syaitan perempuan di jalan, kemudian digauli di jalan, melakukan bersetubuh di jalan tersebut, panas yang turun, sedangkan orang-orang kepadanya. apa yang sangat rahasia tentunya hubungan diri. Rahasiakan. Disaat juga berada di kamar tertutup rapat. Itu pun masih pakai selimut. Tentunya sesuatu yang tentunya jangan sampai yang tahu. Nah ini sudah melakukan hal tersebut di malam hari, di pagi harinya dia cerita kepada teman-temannya. Wah tadi malam saya melakukan hubungan demikian-demikian, masya Allah pokoknya jelas terus. Cerita sampai sedetail-detailnya. Perempuannya juga sama. Suamiku memang top. Dan seterusnya. Al-Muhim. Bisa difahami maksud yang diinginkan. Ini menceritakan tentang hubungan daripada suami istri tersebut. Maka ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, permisalannya adalah seperti syaitan lelaki berjumpa dengan syaitan perempuan di jalan, kemudian digauli. Dalam keadaan manusia memandang kepadanya. Dan di dalam riwayat Muslim, hadis Muslim, bahwa hal tersebut termasuk daripada khianat. Termasuk daripada khianat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna min a'dhamil khianah, termasuk daripada sebesar-besarnya pengkhianatan, bukan perkara yang remeh, min a'dhamil khianah, an yufdir rajul ila mar'atihi wa tufdi ilai thumma yufsi sirraha. Seseorang, seorang laki menggauli istrinya, dan sang istri pun juga demikian pula menggauli suaminya, kemudian sang lelaki menceritakan rahasianya. Ini termasuk daripada sebesar-besarnya pengkhianatan. Tentunya disebutkan kalau dalam hadis ini lelaki saja, itu bukan berarti dosa hanya berlaku kalau yang melakukan sang suami. Kalau yang melakukan istri tidak apa-apa, bukan. Karena pada hadis yang tadi barusan kita baca, Asma binti Yazid, baik lelaki maupun perempuan tidak boleh. Nah di sini sepantasnya bagi masing-masing suami istri agar menjaga kerahasiaan hubungan keduanya. Dan karena hal tersebut merupakan khianat, maka akan membawa kepada petaka, membawa kepada kerusakan hubungan. Kalau seseorang menceritakan bagaimana yang dia lakukan terhadap istrinya dalam perkara yang mungkin tidak disukai pada istrinya, dan ternyata sampai beritanya kepada sang istri, akan membawa kepada perpecahan hubungan rumah tangga, membawa kepada gesekan-gesekan. Dan akan berdampak ketidakharmonisan pada hubungan suami istri tersebut, sehingga yang sebelumnya dalam keadaan ya baik, rumah tangganya bisa mulai retak. Sebelumnya rukun bisa menjadi berantakan. Terjadi kecongkrahan hubungan di antara suami istri tersebut, sehingga segala bentuk pintu-pintu yang akan membawa kepada buruknya hubungan ini ditutup rapat-rapat oleh syariat, bahkan diancam dengan dosa-dosa yang besar. Karena tujuan daripada pernikahan adalah terciptanya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Maka segala perkara yang akan menjauhkan daripada inti tujuan ini diharamkan oleh syariat. Kemudian terkait dengan menjaga rahasia, kalau hadis-hadis tadi yakni khusus kaitannya dengan hubungan suami istri, maka pada hakikatnya menjaga rahasia ini bersifat umum. Dan itu merupakan diantara al-huquq al-mustarakah baina zaujain, hak yang bersifat timbal balik antara suami istri, yang merupakan hak suami juga merupakan hak istri untuk masing-masingnya dijaga rahasianya. Tidak boleh bagi seorang suami untuk menyebutkan aib-aib dan kekurangan-kekurangan istrinya. Baik kekurangan dari sisi perangai, akhlak, tabiat, sifat, karakter, ataupun secara fisik. Kekurangan-kekurangan fisik. Tidak boleh. Itu adalah aib. Kalau seseorang mendapati pada istrinya ada tabiat-tabiat yang dia tidak suka, maka jadikan itu rahasia pada dirinya. Ya. Digali dalam-dalam di dalam hatinya, kemudian dipendam di situ. Rapat sudah. Jangan pernah kemudian dikeluarkan dari dalam hatinya. Ini adalah aib istri saya. Baik dari sisi perangai, mungkin istrinya itu suka marah-marah, kasar bahasanya, sulit diatur. Ini gak nyindir siapa-siapa ya. Al-Muhim, ini secara umum saja. Nanda tahu sama sekali. Kalaupun ada yang merasa terkena, maka afwan, tidak ada sama sekali niatan untuk menyinggung. Ini semata-mata secara gambaran secara umum. Secara umum. Ada istri yang sukanya cemberut sama suami. Al-Muhim, kekurangan-kekurangan wanita, istrinya, itu harus dijaga dengan sangat rapat. Dari sisi fisiknya, kekurangan-kekurangan fisiknya apa saja, dijaga sangat rapat. Demikian pula kekurangan-kekurangan yang lain dalam pelayanannya terhadap suaminya. Ini yang tahu hanya sang suami, tidak ada yang orang lain yang mengetahuinya. Maka jangan sampai keluar hal tersebut. Aib tentang masakannya misalnya, aib tentang minumannya misalnya, tidak pernah bisa membuat minuman yang pas untuk suaminya, bikin kopi kurang manis, bikin teh kemanisan, al-muhim tidak pernah cocok bagi dia ini. Ya, alhamdulillah istrinya masih membikinkan. Sebagian istri yang lain tidak pernah memperdulikan suaminya. Masakan terlalu asin, kadang sama sekali tidak ada rasanya. Alhamdulillah istri masih memperhatikan dia. Dan itu aib, dijaga baik-baik. Jangan sampai kemudian ya curhat kepada apa istilah laki-laki lain yang dia juga punya suami, punya istri dia. Tuhan, wah istriku itu masakannya begini, minumannya begini, mencucikan baju itu loh tidak beres, kerahnya tidak pernah dibersihkan, sudah dicucikan tidak pernah disetrika. Al-Muhim, aib saja yang dibicarakan, yang ada hanyalah kekurangan-kekurangan daripada sang istri. Tidurnya, al-muhim hubungannya dengan istrinya. segala sesuatu yang ada pada istrinya yang merupakan aib pada dirinya, maka tidak boleh bagi sang suami untuk menyebarluaskannya. Sampai pun kepada keluarganya sendiri. Ya, sampai pun kepada keluarganya. Ya, kalau kepada orang lain enggak, tapi kalau kepada ibu saya, ya saya ceritakan. Ceritakan kepada mertuanya, apa istilahnya? Mertua istrinya. Ya, ini kepada ibunya sendiri. Dia ceritakan, memang biasanya seseorang dekatnya dengan ibu. Dia ceritakan, istri saya itu loh bu, begini, begini, begini. Tidak boleh yang seperti ini. Tidak boleh. Tetap dijaga kepada siapapun. Bahkan diusahakan istri tersebut di mata mertuanya adalah seorang istri yang soleh, istri yang baik. Diusahakan seperti itu. Jadi kalaupun diceritakan, maka yang baik-baiknya saja. Kekurangan-kekurangannya menjadi rahasia di dalam hati sang suami. Bisa apa enggak kira-kira seperti itu? Kalau itu bisa dilakukan, masya Allah, akan tercipta rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan ini satu pihak ya, pihak suami sekarang yang dibicarakan, nanti sang istri juga sama seperti itu. Yang demikian itu karena seorang suami dia tertuntut untuk menjadi orang yang amanah. Amanah terhadap keluarganya. Amanah terhadap aib-aib yang ada pada istrinya. Menjadi tirai penutup akan kekurangan-kekurangan istrinya. Dan tertuntut untuk dia membimbingnya. Kalau kekurangan-kekurangan tersebut terus terpelihara, maka itu juga merupakan kekurangan bagi sang suami. Kurangnya dia dalam memberikan bimbingan sebagai qawam dalam rumah tangga. Tabiat, jangan katakan bahwa tabiat itu tidak bisa berubah. Ini memang sudah bawaan saya seperti ini. Apa? Binatang saja. Ya. Di saat dididik, dilatih, dia bisa berubah dari tabiatnya, apalagi manusia. Binatang. Jadi kalau seseorang bangga dengan tabiat jeleknya, lebih jelek daripada binatang. Dan ingin mempertahankan tabiat jelek tersebut. Maka sepantasnya untuk kemudian yang namanya wanita, cara mendidiknya pun dengan halus. Dengan pelan, perlahan, halus. Dan jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Karena wanita, ya. Rasulullah SAW menyatakan, "Istausu bin nisa khairan, fa innahunna khuliqna min dila." Baik-baik kalian dalam memberikan nasihat kepada wanita, karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok, iya kan? Intarok tahu, mazalat awat. Kalau kamu biarkan, ya tetap akan bengkok. Wa in dhahabta tuqimuhu kasarta. Tetapi kalau kamu kemudian paksakan untuk meluruskannya, patah. Ya namanya tulang rusuk. Harus pelan-pelan diluk-luk-luk sedikit demi sedikit sampai akhirnya lumayanlah agak sedikit lurus. Walaupun belum betul-betul lurus sempurna. Tetapi sedikit demi sedikit. Itu merupakan tabiat pada wanita yang harus kita ketahui. Kemudian di saat seorang istri aibnya disebarluaskan, maka pada hakikatnya kita sedang menghancurkan daripada istri kita sendiri. Artinya apa? Akan menyebabkan sang istri itu ya menjadi semakin rusak. Kalau dia mendengar bahwa aibnya itu tersebar, maka dia semakin menjadi-jadi dan mungkin sudah tidak lagi memiliki rasa malu lagi. Apa gunanya saya menjaga rasa malu saya? Suami saya mengubahnya. Rusak. Semakin parah. Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan. maka karamah, kemuliaan daripada sang istri harus tetap dijaga. Kita menjaga walaupun dalam keadaan berat, ini perkara yang berat, aib yang sedih yang semikian banyak. Kalau kita bersabar, maka kita mendapatkan pahala yang besar. Dan kesabaran tersebut akan berbuah indah insyaallah. Pada waktunya nanti akan ada kesempatan bagi kita untuk menyebutkan kepada sang istri, dahulu anti seperti ini, begini, begini. Walhamdulillah sekarang anti sudah banyak berubah. Walhamdulillah demikian, demikian, demikian. Tanpa ada yang mengetahui kecuali dua orang saja, suami istri. Maka itu dia akan teringat dahulu benar seperti itu, saya dahulu seperti ini, seperti ini. Afwan, afwan, afwan. Akan membawa kepada keharmonisan. Akan berakhir dengan apa? Perkara yang indah. Di saat melihat dan apa, di saat mengingat akan apa yang telah dilakukan terdahulu terhadap suaminya dan bagaimana kesabaran suaminya terhadap dirinya, ini akan membawa kepada kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dan sampai pun kalau seandainya ya sang suami itu sudah tidak tahan lagi, sampai akhirnya sudah tak lepas, sudah ini istri ini sudah dilepaskan untuk dicerai misalnya. Sampai pada taraf demikian, jangan kemudian karena sudah mau dicerai sekalian saja diumbar. Jangan. Ingin mencari pembenaran terhadap perbuatan dia mencerai istrinya, kemudian bercerita kepada siapa saja yang ditemuinya, teman-temannya, saya sudah kayak gini, gini, gini, gini, sudah pokoknya ceraikan saja. Aibnya dibongkar semua karena mau diceraikan. Ini bukan akhlak seorang muslim yang baik. Walaupun sejelek apapun dia masih istri kamu. Katakanlah engkau akan cerainya, maka dia seorang muslimah yang harus tetap dijaga aibnya. Tidak boleh untuk kemudian diumbar aibnya. Seorang di antara orang-orang yang soleh terdahulu pernah terjadi di saat dia hendak mencerai istrinya, teman-temannya bertanya kepadanya, apa yang membuat engkau sampai hendak mencerai istrimu? Alasan apa yang kamu punyai sehingga sampai tega ingin menceraikannya? Maka dia menjawab, al-aqil la yahtang sitran. Orang yang berakal dia tidak akan kemudian membuka daripada sesuatu yang tertutup. Orang yang berakal tidak akan menyebarkan aib daripada orang lain. Dipancing-pancing sama teman-temannya supaya tahu ini alasannya apa toh sebenarnya. Tetap dia tidak mau memberitahukan alasannya. Itu urusan keluarga saya, bukan urusannya dengan kamu. Apa maslahatnya kamu mengetahuinya? Kemudian setelah terjadi perceraian, datang lagi teman-temannya ini bertanya kepadanya, sekarang sudah kamu ceraikan, apa alasan kamu menceraikannya? Mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kami atau alasan-alasan yang lain. Al-Muhim mengkorek-korek apa sebenarnya alasan sang lelaki ini menceraikan istrinya. Maka dia menjawab, mali umraati ghairi, apa urusan diriku dengan wanita yang sudah menjadi milik orang lain? Ya karena sudah diceraikan, ya, tetap tidak diberitakan walaupun satu kata tentang aib daripada istrinya yang dengannya dia menceraikan. Sekarang dia bukan lagi siapa-siapaku. Adapun ada kekurangan dan sebagainya untuk urusan dia, tetap dijaga sedemikian rupa. Ikhwani wa akhwati fi din azzakumullah. Demikian pula pada sang istri. Maka sepantasnya bagi mereka untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Jangan sampai kemudian dia mengeruhkan urusan rumah tangganya, kehidupannya dalam rumah tangga dengan membeberkan aib-aib daripada suaminya, rahasia-rahasia daripada suaminya, kekurangan-kekurangan daripada suaminya. Kalau pintu ini sudah terbuka, maka itu adalah alamat tanda kehancuran rumah tangga. Kalau sampai seorang istri membuka aib suaminya dan sampai terdengar oleh suami, suami pun akan membalas. Dia akan mencari celah dari kekurangan-kekurangan dirinya. Dan orang yang paling tahu tentang kekurangan dirinya adalah suaminya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau dua orang suami istri yang harusnya saling menutup, saling menutupi aib masing-masing, tetapi justru kemudian mengumbar masing-masingnya aib dan kekurangan dari pasangannya. Kehidupan seperti apa yang akan dijalani dalam rumah tangga? Kekurangan-kekurangan suami, baik akhlaknya, perangainya, atau fisiknya, berbahaya. Demikian pula dalam pergaulannya, ataupun dalam memberikan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan dia, dan seterusnya. Dan kebiasaan yang buruk dari seorang wanita di saat terjadi cekcok, pertikaian dengan suaminya, dia kemudian pulang ke rumah orang tuanya. Dia adukan suaminya tersebut kepada keluarganya. Dia ceritakan seluruh daripada apa saja aib dan kekurangan suaminya. Bahkan terkadang dibuhi dengan perkara-perkara yang dusta. Suamiku demikian, dia tidak adil, dia begini, dia begitu, saya tidak pernah dimaafkai. Terus seperti itu. Kebaikan-kebaikan suaminya hilang seketika. Usaha sang suami menafkahi dirinya, memberikan tempat tinggal kepadanya, dan berbagai macam jasa-jasa suami lenyap dalam waktu sekejap, disebabkan karena mungkin terjatuh dalam satu dua kekurangan pada suaminya, sehingga terjadi percekcokan. Na'udzubillah. Takfirul asyir, mengkufuri daripada keluarga, mengkufuri suami. Dan ini menjadi sebab terbesar kaum wanita masuk ke dalam neraka. Sebab terbesarnya adalah ini. Kata Rasulullah SAW, seandainya saja engkau berbuat kebaikan kepada sang istri selama satu tahun, kemudian terlihat darimu satu kekurangan, maka dia akan, tidak pernah aku mendapatkan kebaikan dirimu sama sekali. Ibarat panas berkepanjangan seperti ini hilang dalam waktu sekejap disebabkan hujan yang turun. Maka yang seperti ini merupakan perkara yang besar dalam syariat. Maka ini merupakan khianah azimah, min a'dhamil khianah. Wanita yang melakukan seperti ini, dia telah melakukan sebesar-besar pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap suaminya, orang yang paling besar haknya terhadap dirinya. Yang Rasulullah SAW katakan, lau yasluh lil basar an yasjuda li basarin la amartul mar'ata an tasjuda li zawji. Seandainya saja boleh manusia sujud pada manusia yang lain, bisa aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Li'itami haqqihi 'alaiha. Karena begitu sangat besarnya hak suami tersebut atas dirinya. Bayangkan seorang istri sekedar menyebutkan aib kekurangan yang ada pada suaminya, itu diancam dengan ancaman sedemikian rupa. Padahal aib itu mungkin benar ada pada suaminya, tetapi bahaya atau dosanya sangat besar sekali. Kalau menghibai kepada sesama seorang muslim, sesama muslim saja sudah sangat besar dosanya, apalagi ini kepada orang yang paling besar haknya. Dia beritakan seluruh daripada aib dan kekurangan yang kecil maupun yang besar, semuanya diceritakan. Dia adul-adul kabeh, tidak ada yang tersisa. Mengerikan. Apalagi bangga terhadap kedurhakaannya terhadap suaminya. Ini sekedar menceritakan aib yang ada pada suaminya, yang memang ada, betul-betul ada. Itu saja luar biasa dosanya. Apalagi bangga terhadap kedurhakaan yang dia lakukan. Wah, kemarin saya sudah, pokoknya suami saya habis sudah, tak kata-katai sampai tek. Misalnya. Atau mungkin sang istri ini mungkin seorang pesilat atau bagaimana, dia ngajar suaminya. Waduh, kemarin pokoknya tak hajar suami saya. Ceritakan ke wanita-wanita yang lain dengan bangganya. Na'udzubillah. Sekali lagi, ini hanyalah contoh-contoh, semoga tidak pernah terjadi yang seperti ini ya, dalam kehidupan kita. Al-muhim, kalau sampai terjadi ya tentunya segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan di antara keluarga. Jadi pertanyaan Pak Hakim biasanya ditanya, namanya apa kalau misalnya bagaimana ya? Oh gitu. Ada perkara yang sifatnya diperbolehkan secara syar'i, ya. Ini kaitannya dengan kemaslahatan. Kata para ulama, adzamu laisa bihi batin fi sittatin. Celaan itu tidaklah teranggap sebagai ghibah pada 6 perkara. Di antaranya adalah disebutkan di sini adalah wa mustahsin, dan orang yang fatwa. Dalam artian di situ orang yang berada di hadapan hakim, dia ingin mendapatkan keadilan, atau seorang wanita yang ingin minta khulu kepada ya suaminya, maka mau tidak mau hakim harus mendengar keluhannya. Maka ini ya diperbolehkan, tidak mengapa. Memang keadaan-keadaan tersebut keadaan yang tidak bisa tidak. Sehingga menyebutkan tentang kekurangan-kekurangan tersebut hanya sebatas pada orang yang bisa memutuskan hubungan, apa bisa memutuskan perkara tersebut. Dan seorang misalnya menceritakan tentang aib keluarganya, sang suami menceritakan tentang istrinya kepada orang lain yang diharapkan nasihatnya, diharapkan bimbingannya, itu bukan termasuk daripada membuka aib. Tentunya tidak kepada setiap orang yang dia anggap, tapi betul-betul orang yang punya kapasitas yang diharapkan, meskipun bisa jadi tetap dia tidak bisa memberikan jawaban. Al-muhim, dia orang yang diharapkan punya kapasitas untuk memberikan solusi, atau paling tidak memberikan arahan-arahan, nasihat-nasihat, boleh disampaikan kepada ahlul ilm untuk memberikan bimbingan secara syar'i. Dan tidak mesti harus menyebutkan bahwa itu kejadian pada dirinya, kan bisa dengan cara istilahnya membuat alibi begitu. Afan, Ustaz misalnya tanya, ada satu keluarga yang demikian kejadiannya demikian-demikian, sang suami melakukan demikian-demikian sehingga terjadi demikian-demikian, bagaimana nasihat untuk secara syar'i? Nah, kan gak harus menyebutkan bahwa ini keluarga saya, Ustaz. Nah, jelaskan tentang keadaan tersebut terjadi tanpa harus menunjukkan bahwa itu adalah dirinya. Selama penggambarannya jelas, maka diharapkan akan mendapatkan bimbingan yang jelas pula. Tapi sekali lagi, jangan cerita kepada orang-orang yang tidak punya kapasitas. Ceritakan kepada orang-orang yang memang diharapkan bisa memberikan bimbingan dan bisa menjaga rahasia. Karena menjaga rahasia itu juga berat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nafsu bilanguna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.